Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu pola pembangunan dan pemerintahan negara tetangga yang bisa dikatakan membawa hasil positif bagi bangsanya adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin Malaysia Mahathir Mohamad dengan strateginya Look to the East yang salah satunya memilah serta mengadopsi apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam mengelola negaranya hingga menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa yang bisa kita pelajari dari strategi pemerintah Jepang? Kalau saya, kita pelajari bagaimana sistem yang terguncang oleh tsunami begitu hebat pun jalan lagi gitu. Nah, jadi apa yang membuat mereka hebat ya gitu kita pelajari, kita ambil gitu. Yang tidak relevan kita jangan ambil, kita bandingkan dengan yang lain gitu. Yang contoh nih kan, ini contoh. Sepanjang ribuan tahun sejarahnya orang Jepang itu, mereka itu inward looking, melihat ke dalam, gak pernah lihat keluar. Sampai kemudian, dia harus berhadapan dengan dunia luar, baru dia kaget. Dia mengubah karakternya, tapi rohnya tidak. Dan itu gak mudah, tapi harus orang visioner punya lihat ke depan. Sama dengan Malaysia. Mahathir naik, dianggap rasis dia. Karena dia bilang politik perkauman itu, politik harus dipihakkan pada kaum Melayu gitu. Dan apa yang terjadi? Lihat Malaysia sekarang. Tapi saya juga tidak menyarankan ke Singapura sama Malaysia karena mereka juga belum selesai prosesnya. Gitu. Dan saya bolak-balik ke Jepang terus itu makin lama memang makin jatuh hati saya. Saya kalau di Jepang jalan-jalan itu rasanya kayak benar-benar hidup di tanah surga gitu. Lantas, apakah sekarang ini kita sama sekali tak memiliki keunggulan komparatif yang masih bisa dijadikan basic untuk melangkah maju, Pak Her? Nah, dulu kan kita comparative advantage-nya itu salah satu yang didorong adalah upah buruh murah. Nah, ternyata politik perburuan kita kan nggak memungkinkan karena buruh nuntut terus setiap kali ya pengusaha pasti nyari negara yang lebih kondusif. Kalau untuk Asia Tenggara larinya nomor satu sekarang Vietnam. Investasi-investasi Thailand itu ngincer Malaysia juga banyak sekarang larinya ke Vietnam kalau urusannya dengan lahan, urusannya dengan kemudahan, tax holiday segala macam gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.